hati selalu membilang waktu berlalu. Entah berapa lama aku tak sadarinya, berapa lama harus menunggu. Aku mimpikan suram cahaya bertukar cahaya indah. Semoga tiba hari bersinar ruang hati menyuluh arah jalan kembali. Ku tunggu hari perubahan pada utara timur selatan, meniti dona malam dan siang terangin semula ikatan. Sayang semua hanyalah mimpi, kenyataannya langit dan bumi. Aku di sini, engkau di sana, sayup jauh terpisah. Entahkan kerana sayangku ataupun kerana sahabatku, ku menunggu. Tiba hari bersinar ruang.